Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terus Lughatil Arabiyyah jilid yang kedua, terakhir sampai tamrin yang ke 4 ya. Tamrin yang kelima. Ya. Tamrin yang kelima, pelajaran yang ketiga. Ya. Nah, kita baca Iqra'il amthilata thumma hawwil jumal al-atiyata 'ala hidariha musta'milan ismu at-tafdhili. Bacalah contoh, kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikutnya yang ada di sampingnya dengan menggunakan isim tafdhil. Contoh, Muhammadun talibun hasanun. Artinya Muhammad adalah murid yang baik atau bagus. Maka diganti dengan isim tafdhil, ya Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Muhammad adalah murid yang paling baik di kelas. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan kalau isim tafdhil, nah setelahnya ada min, ya. Jadi kalau ada isim tafdhil, yakni isim sifat yang mengikuti wazan af'alu, ya. Ketika setelahnya min, maka diartikan dengan kalau setelahnya min seperti Hamzatu akbaru minni sinnan. Iya, diartikan lebih, ya, diartikan lebih. Nah, Hamzatu akbaru minni sinnan. Hamzah lebih besar dariku umurnya. Namun kalau setelah isim tafdhil ini mudhafun ilaih atau isim tafdhilnya diidhafahkan, ini sebagai mudhaf. Ya, seperti di sini ahsanu talibin. Ahsanu talibin ini susunan mudhaf mudhaf ilaih. Ya, maka diterjemahkan dengan paling. Ya, diterjemahkan dengan paling. Ya, Muhammad adalah murid yang paling baik di kelas. Contoh yang ba, hadza baitun jamilun. Ini rumah yang indah atau bagus. Hadza ajmalu baitin fi syari'i. Ini adalah rumah yang paling indah di jalan itu. Kemudian contoh yang ketiga, Aminatu talibatun saghiratun. Aminah adalah seorang pelajar yang kecil. Sekarang diubah menjadi isim tafdhil, Aminatu asgharu talibatin fil madrasati. Aminah adalah murid yang paling kecil di sekolah. Jadi sekarang nomor satu. Allah Pak Nama dibaca dulu soalnya. Hadihi warubatun sawiratun. Iya. Ini kamar yang kecil. Iya. Hadihi ghurfatun saghiratun. Ini adalah kamar yang kecil. Sekarang sifatnya diganti menjadi isim tafdhil. Hadihi asghuru ghurfatin. Iya. Fi baitina. Ahsantum barakallahu fikum. Diterjemahkan. Ini kamar yang paling paling kecil di rumah kami. Nah, jadi jawabannya hadhihi asgharu ghurfatin fi baitina. Ya, ini kamar yang paling kecil di rumah kami. Ya, jadi yang diubah adalah sifatnya. Ya, sifatnya diubah menjadi isim tafdhil. Ya, jadi mengikuti wazan apa? Af'alu. Ya. Jadi polanya disesuaikan dengan af'al. Shaghiratun menjadi asgharu. Ya, baik mudzakkar ataupun muannas sama. Ya, diubah menjadi af'alu. Jadi berikutnya bapak pada tuan. Bilalun langitun hasanun. Jarun. Bukan jarun ya. Langitun. Abus. Langitun pola abus. Hasanun. Coba. Panjang laknya. Laknya mana? Ya, laibun, pemain. Pemain baik. Ya, pemain yang bagus. Bilalun laibun hasanun. Bilalun ahsanu. Ahsanu la. Aibin. Laibin fi pari pari. Kina Koryatina Fi Koryatina Fi Koryatina ya. Fi Hayina. Kalau dicetakan ana Fi Hayina. Tapi tadi bukan laibun tapi jarun. Kalau sini kok kelihatan Parikona Cobi, Pak Nano pinjam kitabnya. Farikina. Ya, Farikina. Ya, diulang lagi sobi di bahasa Arabnya. Bilalun ahsanu laibin fi Farikina. Ya. Bilal adalah pemain yang paling bagus di desa. Di tim kami. Di ya. Tim Farik, tim atau klub. Ya. Ya. Nah, ya. Jadi setelah diganti menjadi isim tafdhil, Bilalun ahsanu la'ibin fi fariqina. Bilal adalah pemain yang paling bagus di tim kami. Atau kalau dicetakan ana, Bilalun ahsanu jarin fi hayyina. Bilal adalah tetangga yang paling baik di desa kami. Nah, berikutnya wasatmu ya, nomor 3 yasirun rajulun faqirun yasir adalah laki-laki yang miskin ya, yang fakir. Yasirun rajulun sifatnya dulu fakirun dulu diubah fakirun menjadi apa? Af'alu. Dari fakirun menjadi af'qa. Iya, af'qaru. Iya. Yasirun af'qaru rajulin fi qaryatina. Iya. Yasir adalah paling fakir di desa kami. Ya. Nah, jadi jawabannya Yasirun Aqqaru rajulin fi qaryatina. Yasir adalah laki-laki yang paling fakir di desa kami. Ya, berikutnya nomor 4. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Ya, diterjemahkan dulu. Ini waktu jam tangan. Ini jam tangan yang murah. Yang murah. Ya, sekarang diubah sifatnya menjadi isim tafdhil. Sifatnya di situ apa? Rakhisah, ya, murah. Nah, rakhisatun itu diubah polanya menjadi wazan af'alu. Seperti tadi, saghiratun menjadi asgharu. Hasanun ahsanu. Sekarang rakhisatun ar su. Iya, arkhosu. Nah, hilang. Iya, pokoknya mengikuti wazan af'alu. Af'alu. Arkhosu. Iya, ini hilang, taknya juga hilang. Sama seperti shaghiratun tadi. Shaghiratun menjadi asgharu. Iya, dan taknya juga hilang. Hadhihi sa'atu. Hadhihi arkhosu. Hadhihi arkhosu sa'atin fis-suqi. Fis-suqi. Ya. Ini jam tangan yang paling murah di pasar. Pasar. Iya. Nah, hadhihi sa'atun rakhisatun. Ini jam tangan yang murah. Ya, setelah diubah menjadi isim tafdhil maka menjadi hadhihi arkhasu sa'atin fis suqi. Ini jam tangan yang paling murah di pasar. Ya, nomor 5. Pak Sutrio. Hadha darsun. Sahlun. Ya, sambil diharokat. Hadha darsun. Sahlun. Diterjemahkan dulu. Ini buku tulis. Darsun pelajaran. Darsun itu pelajaran. Sahlun mudah. Ini pelajaran mudah. Yang mudah. Pelajaran yang mudah. Sekarang diganti menjadi isim tafdhil. Sahlunnya. Hadha darsin fil kitabi. Ya. Pelajaran ini yang paling mudah di kitab ini. Ya. Hadza darsun sahlun. Ini pelajaran yang mudah. Ya, setelah diubah maka menjadi hadza ashalu darsin fil kitabi. Ini pelajaran yang paling mudah di dalam kitab itu. Ya, nomor 6. Mas Ahmad. Ad-dukturu. Kafnya disukun. Ad-dukturu. Ya, sambil diharokati Mas Ahmad. Ad-dukturu. Tadi ashalu ya. Ashalu. Ad-dukturu. Kafnya disukun. Ad-duk. Ad-dukturu. Ad-dukturu. Zakaria tabibun. Ya. Adalah dokter yang terkenal. Ya, syahirun terkenal. Ya, sekarang diubah menjadi isim tafdhil, syahirunya. Syahirun isim tafdhilnya menjadi asyharu. Ya. Ad-doktoru Zakaria asyharu tabibin fi baladina. Adalah dokter yang paling terkenal di desa kami. Ya. Nah, kita baca lagi nomor 6. Ad-doktoru Zakaria tabibun syahirun. Ya, dokter Zakaria adalah dokter yang terkenal. Ad-doktor ini titel ya, DR, dokter. S berapa berarti? S3. Ya. Nah. Kemudian setelah diubah menjadi isim tafdhil, ad-doktoru Zakaria asyharu tabibin fi baladina. Dokter Zakaria adalah dokter yang paling terkenal di negeri kami. Ya. Nomor 7. Bukan? Bukan dokter, dokturu. Itu kan setelahnya ada wawu sukun kan? Dokturu. Nah. Artinya doktor, bukan dokter ya. Kalau dokter tabibun. Iya, kalau doktor dokturu. Ya. Nah, Mas Wal, dilanjutkan nomor 7. Al-Azharu jami'atun qadimatun. Iya, diterjemahkan dulu. Al-Azhar adalah universitas yang lama. Iya. Sekarang diubah menjadi isim tafdhil. Al-Azharu aqdimu. Aqdamu. Selalu ainnya di fathah. Af'alu. Iya. Al-Azharu aqdamu jami'atin fil 'alam. Alami. Fil 'alami. Iya. Alami atau alami? Alami. Karena ada alif lam, maka jangan ditanwin. Al-Azhar. Al-Azhar adalah universitas yang paling lama di dunia. Dunia. Ya. Al-Azhar jami'atun qadimatun. Al-Azhar adalah universitas yang lama. Nah, kemudian setelah diubah maka menjadi Al-Azharu aqdamu jami'atin fil 'alami. Al-Azhar adalah universitas yang paling lama di dunia. Aqdamu. Ya. Jadi selalu mengikuti wazan af'alu. Af'alu. Ya, nomor 8, Abu Hamzah. Ya. Ya. Al-Ustadz Nu'man mudarrisun hasanun. Ustadz Nu'man adalah seorang pengajar yang baik. Setelah diubah maka menjadi Al-Ustadz Nu'man ahsanu mudarrisin fil madrasati. Ustadz Nu'man adalah guru yang paling baik di sekolahan. Ya, di sini Nu'man itu tidak ditanwin karena ya termasuk al-ismul ladzi la yansarif atau isim ghairu munsharif, illahnya alam dengan ziyadah alif dan nun. Ya. 9. Alwin. Hadza tarsun dzalika. Hadza tu dzalika. Hadza ya di kitab ini dzalika. Nah, ya dibaca. Hadza tarsun shohbun. Ini pelajaran yang susah. Ya. Hadza ashabu tarsin fil kitabi. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Ini pelajaran yang paling susah di buku ini. Ya. Hadza darsun sha'bun atau di kitab yang lain zalika darsun sha'bun, ini pelajaran yang sulit atau itu pelajaran yang sulit, maka setelah diubah menjadi zalika as'abu darsin fil kitabi atau zalika as'abu darsin fil kitabi, ya, ini atau itu adalah pelajaran yang paling sulit atau paling susah di kitab. Nah, terakhir nomor 10. Ada fasul wasiun. Ini kelas luas. Yang luas. Yang luas. Ini kelas yang luas. Ada langsung sifatnya dulu. Ada ausahu faslin. Iya. Fil kulliyati. Iya. Ini kelas yang paling luas di perkuliahan, di fakultas, di fakultas. Ya. Atau jurusan. Nah. Ya. Nomor 10 kita baca hadza faslun wasi'un. Ini kelas yang luas. Setelah diubah maka menjadi hadza awsa'u faslin fil kulliyati. Ini kelas yang paling luas di fakultas itu. Nah, cukup sih? Cukup dulu? Ya, cukup dulu. Nah, jadi isim tafdhil ketika diidhofahkan maka diartikan dengan paling, ya, diartikan dengan paling. Adapun kalau setelahnya ada min maka diartikan dengan lebih. Nah, dan isim tafdhil ini selalu mengikuti wazan atau mengikuti pola apa? Af'alu, baik itu mudzakkar ataupun muannats sama, ya. Af'alu, ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.